Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala azza wa jal ba'daha ila al-musadafina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila ulaika asallahu an ya'fu anhum. Kemudian Allah azza wa jal berfirman setelah itu, halaman 232, ilal musadafin, kecuali orang-orang yang tertindas, yang gak mampu hijrah, minar rijali wan nisa wal wildan, dari kalangan pria, wanita maupun anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka gak punya cara, gak punya celah, wala yahtaduna sabila, gak ada penunjuk jalan juga untuk hijrah, faulaika asallahu ayya'fu anhum, maka mereka itulah yang semoga Allah memaafkan mereka. Jadi dari uraian kemarin, bahwasanya hijrah hukumnya itu ada dua. Hijrah wajibah, yaitu yang tidak mampu izharuddin. Yang kedua, hijrah mustahabbah, yaitu hijrah yang dia sebenarnya mampu izharuddin. Ya, dia dianjurkan saja hijrah. Namun terkadang dia tetap berada di situ kalau dia memang mampu izharuddin dan dia dakwah. Artinya keberadaan dia di negeri kafir tersebut sangat bermanfaat. Ya, sebagaimana kita dapati sebagian duat, ya, sebagian dai-dai di Eropa yang mereka gigih dalam dakwah sehingga kaum muslimin di situ bisa teguh imannya, bahkan orang-orang kafir bisa tertarik masuk Islam lewat dakwah mereka. Jazakumullahu khairan. Ini nyata ada di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Prancis, ya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian hijrah mustahabah yang lainnya yang disebutkan oleh ulama Hanabilah, yaitu yang mereka tinggal di sebuah negeri yang negeri tersebut berkembang pesat, banyak tersebar kemaksiatan dan bid'ah-bid'ah. Ya, bukan kesyirikan, namun maksiat dan bid'ah-bid'ah. Sebagaimana sebagian teman-teman yang tinggal di kampung, yang di kampungnya tersebut bid'ah merajalela. Sunnah dimatikan, bid'ah dihidupkan. Ya, ini dianjurkan mereka untuk hijrah. Baik, kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, rijalun mustad'afun, mereka adalah para pria yang tertindas. La yumkinuhum ya'rifu at-tariqa, yang mereka tidak memungkin untuk mengetahui jalan untuk hijrah. Wala yahtaduna sabila ilal baladil akhar, ilal baladil akhari, wala yastati'una hilatan, dan mereka pun juga tidak memiliki petunjuk ke negeri yang lain untuk hijrah, dan mereka pun tidak sanggup, tidak ada celah, tidak ada peluang bagi mereka untuk hijrah. Laisa indahum ma yarkabun, mereka tidak memiliki sesuatu hal yang bisa mereka kendarai. Walisa indahum malun yanqulun, mereka pun juga tidak memiliki harta yang dengan harta tersebut mereka bisa pindah. Fahum mustad'afun, mereka adalah orang-orang tertindas. Yuridunal hijrata, yang mereka awalnya memang menginginkan hijrah. Lakinnahum ya mustad'afun min jihati adamil qudrati 'alal hijrati minal mal, namun mereka tertindas dari aspek tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan untuk hijrah, ya, dari aspek harta. Wal markabi, juga dari aspek kendaraan, ya. Wad dalilu nahu dhalik, wad dalilu ya wa nahu dhalika wad ya wa minal mali wal markabi wad dalili, wad dalili ini ma'tuf ke markab dan mal. Dan juga mereka tidak memiliki dalil, artinya penunjuk jalan. Wa nahwi dhalik, dan semisalnya. Faqala azza wa jal fi haula'i, Allah azza wa jal berfirman mengenai mereka ini, faulaika asallahu ayyafu anhum, mereka itulah yang semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Wa yulhaqu bi haula'i, dan mereka juga digolongkan, ya, digolongkan dengan mereka, man lam yastati' al-hijrata fi hadzal zaman, yaitu orang yang enggak sanggup hijrah di zaman sekarang. Bil mu'awwaqati al-qa'imati min anwa'it ta'syirati wa asbabiha, yaitu dari kalangan orang-orang yang enggak mampu, ya, karena enggak punya ta'syirat, visa, paspor dan semisalnya. Ya, li anna hadza la yastati'u hilatan, karena yang semacam ini dia digolongkan la yastati'u hilatan, enggak punya jalan. Wa huwa yarghabu an yatruka balada syirki ila baladil islami, dan dia sangat antusias untuk meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam. Lakin la yumkinuhu dzalika liwujudil muawwaqati, namun yang demikian tidak mungkin bagi mereka karena ada ketidakmampuan. La yastati'u hilatan wa la yahtadi sabila. Yang mereka enggak punya jalan untuk hijrah dan juga tidak ada penunjuk jalan, autorikon ila baladil islami, juga tidak ada penunjuk jalan ke negeri Islam. Fahaulai qalaullah azza wajal fi haqqihim, maka mereka itulah yang Allah azza wajal berfirman mengenai mereka, faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka itulah yang semoga Allah mengampuni mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Wadih di sini ya. Baik. Jadi sekali lagi, enggak tepat kalau ada orang yang beranggapan ya Indonesia bukan negeri Islam kemudian diilzam, diharuskan, ayo kamu hijrah sana. Ya, karena kalimat ini sering saya ulang karena terus berulang-ulang. Ya, diucapkan oleh sebagian ustaz untuk mengilzam yang meyakini ya keyakinan yang dijelaskan oleh para ulama, misalkan Indonesia Darul Muraqabah. Ya, Indonesia bukan negeri Islam tapi Darul Muraqabah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian mereka mengatakan ayo hijrah sana, kalau enggak hijrah kamu kafir. Nah, lazimnya aja udah salah ya, padahal Allah panggil orang-orang yang enggak beriman itu ya ibadialladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman ya, enggak hijrah sekalipun tetap beriman ya, mereka dosa besar tapi tidak kafir. Tsumma saqad dalilan akhara, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil yang lain, wa huwa qawluhu subhanah, itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun, wahai hamba-hambaku yang beriman sesungguhnya bumiku itu luas, maka kepadakulah saja kalian beribadah ya. Tarakul hijrata, yaitu mereka yang Allah panggil ini yang mereka meninggalkan hijrah, yang mereka tidak hijrah. Fanadahumullahu bismil imani, maka Allah menyeru memanggil mereka dengan nama iman. Fadala ala anna tarkal hijrati la yaslubu al imana ya, maka ini menunjukkan bahwa meninggalkan hijrah, tidak hijrah itu tidak menafikan keimanan. Fa makna dzalika, maknanya adalah anna tarkal hijrati laisa syirkan akbara, bahwa tidak hijrah ya, tidak hijrah walaupun dalam keadaan dia tidak mampu izharuddin, berarti hijrahnya ini hijrah mustahabah apa hijrah wajibah? Wajibah. Itu bukanlah syirik akbar. Laisa wa laisa kufran akbar, bukan pula kufur akbar. Wa inna ma huwa ma'siyatun minal ma'asi, namun dia adalah maksiat saja. Li'annahu nada man tarakal hijrata bismil imani, karena Allah memanggil mereka bagi orang-orang yang tidak berhijrah tadi dengan nama iman, yang Allah firmankan ya ibadialladzina amanu, ya ibadialladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun, maka kepada aku sajalah kalian beribadah. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi sahibu syarh sunnah, nazalat hadhil ayatu fil ladina lam yuhajiru min Makkah, ayat ini turun terkait orang-orang yang tidak berhijrah dari Mekah. Nadahumullahu bismil iman, maka Allah memanggil mereka dengan nama keimanan. Wadih di sini ya. Ini pemahaman Al-Baghawi terkait ayat ini. Ya, beda dengan pemahaman mereka, orang-orang yang mengilzam orang lain untuk ya hijrah dari Indonesia karena meyakini Indonesia bukan negeri Islam, kemudian dikasih kelaziman batil yaitu kalau tidak hijrah kalian kafir. Ya dan billah. Ini pemahaman dari mana? Dalla ala anna man tarakal hijrata min Makkah laisa kufran wala syirkan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang tidak hijrah dari Mekah itu tidaklah kafir, tidak pula syirik. Wa anna qawlahu subhanahu fil ayati allati qablaha, dan juga bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, yaitu orang-orang yang enggak hijrah ini, maka mereka itulah orang-orang yang tempat tinggal mereka jahannam, dan jahannam itulah seburuk-buruknya tempat. Anna hadza li ajli annahum taraku wajiban minal wajibati, yang demikian itu karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wartakabu kabiratan minal kabairi, dan mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Lakin la yuslabu minhum al-imanu, namun iman tidak tercabut dari mereka. Bitalkir hijrati, karena mereka tidak hijrah. Min daril kufri ila daril islam, dari negeri kufur ke negeri Islam. Wadih ya. Wadih, jelas. Taibarakallahu fikum. Wadalilu alal hijrati minas sunnah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya dalil hijrah dari sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil hijrah dari sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Hijrah tidak terputus hingga terputus taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidaklah terputus sampai matahari terbit dari sebelah baratnya. Hadal haditsu dalla ala anna taubata la tanqati'u illa idza tala'atis syamsu min maghribiha. Hadis ini menunjukkan bahwa taubat tidaklah terputus melainkan jika telah matahari telah terbit dari sebelah barat. Wa tulu'us syamsi min maghribiha huwal muradu biqaulihi subhanahu wa ta'ala fi akhir suratil an'am. Dan terbitnya matahari dari sebelah barat itulah yang dimaksud ya firman Allah azza wajal di akhir surah al-an'am, ayati ya rabbuka aw yati ya ba'du ayati rabbik. Ya, Rabbmu datang atau datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Itu adab. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ya, ketika datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, tanda-tanda kekuasaan Rabbmu yang pada saat itu tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, tidak memberikan ya, manfaat kepada sebuah jiwa pun keimanan mereka. Wa lam takun amanat min qablu. Yang mereka belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi aimanihim khaira. Ya. Atau tidak bermanfaat apa yang mereka upayakan dari kebaikan dalam keimanan mereka. Qulintadhiru inna muntadhirun. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, tunggulah sesungguhnya kami menunggu. Qala al-mufassiruna, para ulama ahli tafsir mengatakan terkait ayat ini, inna ma'na au ya'ti ya rabbuka au ya'ti ya ba'du ayati rabbik. Atau datang Rabbmu atau sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu datang, annahu tulu'us syamsi min maghribiha. Maksudnya ialah terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Antum udah potong rambut belum? Coba potong, buka peci antum. Ah. Itu kan cakep. Nah. Kalau enggak potong rambut, saya mau praktek potong rambut hari ini. Nah, saya yang motongin. Ya. Fa idza tala'at la yanfa'u nafsan imanuha wa lam takun amanat min qablu aw kasabat fi ayma fi imanihim khaira la tanfa'u taubatu ba'da tulu'is syamsi min maghribiha. Yang tidak bermanfaat keimanannya sedikit pun kepada jiwa, tidak bermanfaat yang sebelumnya mereka tidak beriman, dan tidak bermanfaat ya amal-amal kebaikan ya kebaikan mereka yang mereka kerjakan dalam keimanan mereka enggak bermanfaat. Ai la tanfa'u at-taubatu, tidak bermanfaat taubat setelah terbitnya matahari min maghribiha dari sebelah baratnya, kama qala huna, sebagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Ya. Yaitu ya, tidaklah taubat itu terputus hingga ya terputusnya hingga terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Fal hijratu la tanqati'u, maka hijrah tidaklah terputus, tidaklah teranulir, hatta tanqati'at taubatu, ya hingga taubat itu juga sudah terputus, pintu taubat tertutup. Wa taubatu la tanqati'u hatta ya tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan taubatlah tidak juga putus, taubat tidak akan teranulir hingga matahari terbit dari sebelah barat. Li'anna man tarakal hijrata, karena orang yang meninggalkan hijrah, hatta tala'ati syamsu min maghribiha qad taraka fardhan 'alaih, sampai matahari terbit dari sebelah baratnya, berarti ya itu dia meninggalkan kewajiban. Fa idza tala'ati syamsu min maghribiha laisa sama 'amalun yanfa'u al abada, maka kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat enggak ada amal sedikit pun yang bermanfaat untuk si hamba. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ya, maka keimanan seorang tidak akan memberikan manfaat untuk dirinya yang dia sebelumnya tidak beriman. Aw kasabat fi imaniha khairan, tidak bermanfaat apa yang diupayakan dari kebaikan-kebaikan dalam keimanannya. Ya, wal amalu ba'dul iman, dan amal adalah sebagian dari iman. Nah, muadih ya. Baik, sudah selesai pembahasan mengenai hijrah. Ya, hukum-hukum hijrah. Nah, kemudian Halaman 235. Ini sedikit lagi selesai ya. Gak tahu apakah Jumat besok bisa selesai apa enggak. Sepertinya enggak, tapi dikit lagi ini. Ya, 3 atau 4 pertemuan lagi. Insyaallah selesai. Ya, qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, fala mastaqarra bil Madinati. Maka tatkala Nabi sudah menetap di Madinah, ketika sudah hijrah, umira bi baqiyati syara'i'. Umira bi baqiyati syara'il Islami. Maka Nabi diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain. Misli zakati, semisal zakat, wa saum puasa, wal haji haji, wal adani adan, wal jihadi jihad, wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan yang lainnya dari syariat Islam yang lainnya. Ya. Qala Syekh Al-Imam rahimahullah taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, falamma istaqarra bil Madinah, maka tatkala Nabi dan para sahabat sudah menetap di Madinah, umira, maka beliau diperintahkan bibaqiyati syara'il Islam, ya, maka beliau diperintahkan untuk melaksanakan syarat-syarat Islam yang lainnya, misli zakati, semisal zakat. Urida bizakati allati furidat fis sanati tsaniyati minal hijrati. Yang dimaksud di sini adalah zakat yang diwajibkan pada tahun kedua, itu tahun hijriyah. Ya, memang para ulama berselisih. Ada yang mengatakan wajibnya zakat itu sebelum hijrah. Ya, namun yang masyhur ialah tahun kedua hijriyah. Ya, tahun kedua hijriyah. Wa hadhihi zakatu 'ala an-nahwi al-nahwi al-muqaddari, dan zakat ini dengan ya zakat yang sudah ditentukan kadarnya, ya. Zakatin bi syurutiha, yaitu zakat atau zakatun bi syurutiha, zakat dengan syarat-syaratnya. Wabi ansabatiha, dengan nisab-nisabnya, ya, wa qadril makhraji, ya, dan kadar yang dikeluarkan berapanya, au'iyatiz zakati, ya, wa nahwi dalik, au'iyahnya, wi'a'nya, bejana'nya, ya, bagaimana bejana zakatnya, dan semisalnya. Wa hadha furida fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Ini sudah diwajibkan di tahun kedua hijriah. Amma jinsu zakati faqad furida fi Makkah. Adapun jenis zakatnya ini sudah diwajibkan di Mekkah. Wa jinsu zakati ghairu miqdarin, ghairu muqaddarin. Ya, dan jenis zakat yang belum ditentukan, ya. Mislu salati allati kanat fi Makkah. Itu seperti salat yang sebelumnya di Mekkah belum ditentukan. Ya, hada wa hada jaa fi akhir suratil Muzammil, dan ini terdapat di akhir surah Al-Muzammil. Qala azza wa jalla fi akhiriha wa hiya maqiyatun. Ya, Allah azza wa jalla berfirman di akhir surah Al-Muzammil yang ayat ini makkiyah turun di Mekah, wa aqimus salata wa atuz zakata. Ya, ini lihat wa atuz zakata. Ada ini. Ya, ini surah makkiyah. Ya, Allah berfirman, diri tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa saja yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri berupa kebaikan, maka kalian akan mendapati balasannya di sisi Allah. Huwa khairan wa azama ajra, yang itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wastaghfirullah, memohon ampunlah pada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa umira bi ita'iz zakati, maka Allah berfirman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menunaikan zakat. Qala wa aqimus salata wa tawzak wa atuz zakah. Ya, tegakkanlah salat dan ya tunaikanlah zakat. Ini sudah ada di surah, ya, ayat-ayat yang ada turun di Mekah. Ya. Wasawabu min aqwali ahli al-ilmi, dan pendapat yang tepat dari kalangan pendapat para ulama, anna zakata ujibat min Makkah. Bahwa zakat diwajibkan di Mekah. Minha badlul ma'uni alladhi jaa'a an-nahyu anhu. Itu badlul ma'un, mengerahkan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang ya alladzi naha alladzi jaa nahyu anhu fi qaulih, ya, yang telah terdapat pelarangannya, ya, dalam firman Allah, wa yamnaunal maun, dan mereka mencegah untuk memberikan barang-barang yang bermanfaat, wa minha as-sadaqatu, di antara sedekah, wa minha i'taul faqir, di antaranya memberikan bantuan kepada orang fakir, wa nahwi dzalik, dan semisalnya, wa hadhihi zakatu ghairu mahdudatin wala biqadrin, zakat yang seperti ini tidak dibatasi, tidak ada kadarnya, wala bisifatin, tanpa ada sifatnya, wa innama yasduku alaiha ismuz zakati, dia cuma layak nama zakat kepadanya saja. Amma zakatu ala hadan nahwi almuqaddari, adapun zakat yang dalam bentuk yang sudah dikadarkan seperti ini, ya, alladhi istaqarra, yang sudah paten, fahada furida fisanati saniyati minal hijrati, ini baru diwajibkan di tahun kedua hijriyah. Ya, barakallahu fiik. Wadih, ya. Kemudian, ya, ya, kemudian kata Syekh, wasaumu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wasaum, puasa. Wasaum kadzalik, puasa juga. Lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajadal yahuda yasumuna Asyura'a. Maka tatkala Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa Asyura, 10 Muharram, fasu'ilu an dzalik, maka mereka ditanya mengenai hal tersebut, kenapa mereka puasa? Ya, faqalu, mereka menjawab, anna hadzal yaumu, ya, alladhi adfarallahu fihi Musa wa Bani Israel. Hari ini adalah hari yang Allah memenangkan, ya, Musa dan Bani Israel ala Fir'aun, atas Fir'aun. Wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu, kami berpuasa karena mengagungkan Allah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Yahudi, nahnu awla bi Musa minkum, kami yang lebih layak mengikuti Musa, yang lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Summa amara bi saumih, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura tadi. Ai kana saumu yaum, ya, kana saumu, ya, saumu yaumi Asyura, ya, fardhon, berarti puasa pada hari Asyura tersebut menjadi wajib. Summa lamma furida saumu Ramadana fi sanati tsalisati saniyati maka minal hijrati, maka tatkala puasa di Ramadan diwajibkan di tahun kedua hijriah, wahiya sanatul lati kana fiha waqatu badrin, itu setahun yang di situ terjadi pertempuran Badar, shara saumu asyura'a ala sahihi mustahabban, maka puasa Asyura berubah hukumnya menjadi mustahabbah, ya, menurut pendapat yang sahih. Wal fardhu huwa siyamu syahri Ramadan, yang wajib adalah puasa bulan Ramadan, kama qala azza wajal, ya, faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa yang mendapat di antara kalian yang mendapati, ya, yaitu hilal, maka dia mesti berpuasa. Wa bihadza kana siyamu ramadana wajiban, oleh karena itu berpuasa di bulan Ramadan wajib. Nah, taib, wal hajju atau wal haji, kewajiban berikutnya haji. Ya, min ahli ilmi may yaqul innahu furida fis sanati sadisah. Di antara para ulama ada yang menyebutkan haji itu diwajibkan di tahun ke-6 minal hijrah. Wa hiya sanatul lati nazala fiha qaulullah azza wajal, ialah tahun yang firman Allah turun, wa aqimul hajja wal umrata lillah. Tegakkanlah haji dan umrah untuk Allah. Ini haji wajib seumur hidup. Ya, umrah juga wajib seumur hidup. Dalam mazhab Syafi'i umrah fardu ain, kalau bagi yang mampu. Ya. Baik. Wa hiya sanatul lati fiha qaulullah azza wajal wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, Allah berfirman sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Wa minhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan, innahu lam yufrad illa fis sanati tasi'ah minal hijrah. Haji atau puasa tidaklah diwajibkan melainkan setelah tahun ke-9 hijriah. Wa hadha huwa sahih, inilah yang tepat. fa innal hajja fardun mutaakhiran. Karena haji hukumnya fardu tapi belakangan. Wa dzalika ba'da fathi Makkah, yang dimaksud itu setelah fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Fa amara an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bil haji fi surati Ali Imran, untuk berangkat haji pada surah Ali Imran. Wa hiya innama nazalat fi sanatil wufudi aw ghairi aw fi amil wufud, yaitu pada tahun delegasi atau pada tahun delegasi. Am sama sanah sama. Wufud jamak dari apa? Wafdun, delegasi. Wa hiya sanatut tasi'atu minal hijrati, yaitu tahun ke-9 hijrah. Walakin sallallahu wan nabi sallallahu alaihi wasallam taraka al-hajja ta'atil kal sanati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan haji, tidak haji pada tahun tersebut. Wa amara Abu Bakrin ayyahujja bin nas, dan beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji manusia. Wa ba'atsa ma'ahu Aliyan, dan Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mendampingi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ba'da dzalika fi sanatil asyira, yang demikian itu setelah itu pada tahun ke-10 minal hijrah, ya, hajjatan yatimatan. Ya, kemudian beliau berhaji dalam keadaan sendirian, lam yahujja ba'dahu. Ya, tidak ada yang berikut haji bersama beliau. Naam. Dikit lagi ya. Wal adzanu kadzalika, ya, fardul adzani fi awalil ahdi al madani. Ya, kemudian adzan di Madinah, syariat-syariat yang lain setelah salat, zakat, ya. Ya. Haji kemudian adzan. Ya. Di azan diwajibkan pada awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal jihad, jihad. Ya, kana hunaka tadarrujun fi fardhihi. Dan mengenai jihad ini ada tadarruj, ada step by step mengenai kewajibannya. Wal amru bil ma'ruf wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa nahwi dzalik. Ya, min syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Berupa amar ma'ruf nahi munkar, ai anna syara'il Islam adz-zahirata innama furidat fil madinati. Wa syariat-syariat Islam yang lain itu diwajibkan, ya, di kota Madinah. Wa amma fi Makkah, ya, famakasa sallallahu alaihi wasallam yad'u ila tauhid. Adapun di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah, maka beliau menyerukan, mendakwahkan manusia kepada tauhid. Wa yanha 'anil syirki asyara sinin, bahkan beliau melarang dari kesyirikan selama 10 tahun. Summa furidat as-salatu fi sanati al-ashirati, kemudian diwajibkan salat pada tahun ke-10 minal hijrati. Wa amma baqiyatu syara'i wa syara'il islami adh-dhahirati innama kanat fil madinati. Adapun syarat-syarat Islam yang lain yang zahirah, maka itu diturunkan di Madinah. Hatta tahrimil muharramati minaz zina, ya, wal khamri war riya'i wa nahwi dzalik, hingga masalah pengharaman yang telah diketahui berupa zina, berupa penyelewengan harta, ya, war riba wal khamr war riba, minum khamr dan riba, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Inna makana fil madinati, itu ada di Madinah. Wa hadza dalilun ala idhami sya'ni tauhid fi hadzal din, dan ini adalah dalil akan agungnya, besarnya kedudukan tauhid dalam agama ini. Wa anna hadhihi risalata risalatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan risalah ini adalah risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ballaghaha alinnasi, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada manusia. Wa makasa yad'u ila tauhid fi 10 sinin, beliau tinggal di Mekah mendakwahkan manusia selama 10 tahun. Wa tauhida, ya, wa tauhidi min haitsu huwa, ya, mendakwahkan tauhid dari aspek tauhid itu sendiri. Amrun wahidun, dia adalah perkara yang satu. Wa da'watun ila tauhidi wa nahyun 'anil syirki, mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia dari syirik. Wa amrun wahidun, dia adalah satu perkara. Wa dzalika wa tilkal awamiru allati furidat fima ba'du, ya, dan perintah-perintah tersebut yang diwajibkan setelahnya. Wal manahi allati unuhiya anha fima ba'du, dan berbagai hal yang dilarang, ya, Setelah itu katsiratun jiddan, sangat banyak sekali. Ada duha katsirun yang jumlahnya sangat banyak. Ya, mi'atul asbahi, mi'atul asyahi min anwa min umur Islam adh-dhahirati. Ya. Ratusan hal dari berbagai perkara Islam yang nampak. Ya. Wa umuru al-mu'amal mu'amalati, dan perkara-perkara muamalat, wasawmu wal istima'iyati, salat dan istima'iyah. Ya, wan nikah, nikah. Istima'iyah apa istima'iyah? Hah? Ya. Wa umurul muamalati wassalati al-istami'i, persatuan, wan nikah, nikah, wa tilkal ahwal, dan keadaan yang lainnya, wahia bil mi'at, itu ratusan. Ya, fakanal ahdul madani huwa ya asyara sinin ya muttasaan litilkal umuri jami'an. Dan ketika pada masa di Madinah ya 10 tahun itu punya waktu cukup untuk hal-hal tadi semua itu, berbagai hal zahirah ya. Amma tauhid ya, adapun tauhid ya, fama'a annahu amrun wahidun, walaupun dia satu perkara ya, satu hal, wa huwa da'watu ila tauhidillah wa nahyi ya wan nadarati an syirki, yaitu dia mentauhidkan Allah azza wajal dan melarang dari syirik. Faqad makatsa fihi asyra sinin, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. Wa hadha min a'dhamil adillati ala anna sya'na at-tauhidi fi hadzal din huwa a'dhamu syai'in, dan ini adalah ya di antara dalil-dalil yang paling agung ya, bahwa perkara tauhid dalam agama ini itulah suatu hal yang paling besar. Wa anna ghairahu min umur al-islam adh-dhahirah yalihu bikatsirin min al-ihtimam bihi fi hadzal syar'i. Adapun selain tauhid dari perkara-perkara atau dari urusan Islam ini yang zahirah ini, itu ya datang berikutnya. Banyak sekali datang berikutnya dalam bentuk perhatian ya yang diperhatikan dalam syariat ini. Fadakwatu inna matakunu bitauhidillah, dan dakwah itu pada mentauhidkan Allah. Li annal qalba idza wahhadallaha ya, karena seorang kalbu hamba jika dia telah mentauhidkan Allah, ahabballahu ya wa ahabba rasuluh ya, maka afwan, ahabballaha wa ahabba rasulah, jika kalbunya sudah mentauhidkan Allah, dia akan mencintai Allah dan rasulnya. Fa ata'allaha ba'da dalika wa ata'a rasulahu fardan, maka dia akan mentauhidkan Allah, mentaati Allah setelah itu, dan mentaati rasulnya sebagai sebuah kewajiban. Wa taraka syirka wa abghadahu, dia akan meninggalkan kesyirikan dan membenci kesyirikan. Wa kadzalika yubghadu wa kadzalika yubghidu kullama la yuhibbuhullahu wa la yardahu, demikian pula dia akan membenci segala apa-apa yang ya tidak Allah cintai dan yang tidak Allah ridai. Wa hadza min muqtadayati at-tauhid, ini diantara konsekuensi tauhid. Baik, selesai ya pembahasan ini, sedikit lagi insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kira-kira 4 pertemuan lagi lah selesai.